Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun syu'batan. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dari cabang tersebut, yang paling afdol, paling utama, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kemudian cabang yang paling rendah, paling rendah dari cabang tersebut yaitu imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan gambaran bahwasannya iman terdiri dari qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman terdiri dari qaulun ucapan, wa amalun perbuatan, wa i'tiqadun dan keyakinan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama dari cabang tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Hadza qaulun bil lisan. Penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan unsur qaulun bil lisan. Unsur keimanan dalam bentuk qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Kemudian penggalan hadis berikutnya, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan cabang yang paling rendah dari keimanan yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Kalimat ini, potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada wa hadza amalun. Ini menunjukkan kepada unsur amal. Menunjukkan kepada unsur amal, bentuk perbuatan. Kemudian potongan hadis berikutnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa hadza fil qalbi. Dan ini adalah merupakan amalan hati. Sehingga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, unsur qaulun, unsur amalun, unsur i'tiqadun itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang disebutkan adanya unsur ucapan, unsur perbuatan, unsur keyakinan di dalam hati, ini menunjukkan bahwasannya pemahaman al-iman inda ahli sunnati wal jamaah, menurut pemahaman ahli sunnati wal jamaah, harus meliputi tiga unsur tersebut. Karena itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan bahwasannya iman harus meliputi tiga unsur tersebut. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah tidak memasukkan unsur amalun, tidak memasukkan unsur amal ke dalam faktor keimanan. Oleh karena itulah perkara keimanan itu harus meliputi tiga perkara yang disebutkan tadi. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara tersebut, maka yang demikian ini bukan berdasarkan apa yang difahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini terkait dengan keimanan. Jadi di dalam permasalahan iman, kemudian ada lagi permasalahan Islam, karena pembahasan ini adalah pembahasan berkait dengan hadis Jibril yang sebelumnya kita membahas tentang al-Islam, yang sebelumnya kita membahas tentang arkanul Islam. Nah, pada bab ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-iman. Ya. Terus apa hubungannya al-Islam dengan al-iman? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wala budda min ijtima'il Islam fi dhahir, maka harus terkumpul antara Islam di dalam hal yang sifatnya zahir, wal iman fil batin, dan unsur iman yang sifatnya menyangkut hal-hal yang batin. Al-Islam menyangkut pada hal yang pada perkara-perkara adh-dhahir, yang zahir. Ya, seseorang mengucapkan syahadat itu zahir, bisa diketahui. Seseorang beramal, melakukan sholat, itu zahir, bisa dilihat. Seseorang menunaikan zakat, puasa, haji, itu adalah perkara-perkara yang bisa dilihat. Amalan-amalan yang sifatnya bisa dilihat. Akan tetapi, perkara-perkara al-iman, perkara-perkara keimanan, itu adalah perkara-perkara yang sifatnya batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Itu menyangkut kepada hal yang sifatnya batin. Antara yang sifatnya zahir dan antara yang sifatnya batin, ini harus ada. Artinya al-Islam dan al-iman itu harus menjadi satu kesatuan. Qala faman iqtasara 'alal Islam faqat, barang siapa yang hanya mencukupkan pada Islam saja, dunal iman, tanpa memperhatikan kepada keimanan, fahadha munafiqun, maka ini adalah orang munafik. Fa innal munafiqina aslamu fid dhahir, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mengaku Islam dalam bentuk zahirnya saja. Dalam bentuk zahirnya saja. Wasaru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanal Islam. Mereka orang-orang orang-orang munafik, mereka berpuasa, mereka sholat, mereka mengamalkan rukun-rukun Islam. Ini orang-orang munafik. Qala lakin laisa fi qulubihim imanun. Akan tetapi di dalam hati mereka, hati orang-orang munafik, tidak ada iman. Tidak ada keimanan. Qala fahum fid darkil asfali minan nar. Maka mereka orang-orang munafik ini berada di peringkat paling bawah di dalam neraka. Qala wa kadzalika man amana biqalbihi. Ya. Kalau tadi orang munafik hanya zahirnya saja menampakkan keislaman. Ya. Menampakkan keislaman secara zahir. Ya. Bersyahadat, bersyahadat. Ya. Salat, mereka orang-orang munafik salat. Kaum muslimin yang lain puasa, orang munafik juga puasa. Kaum muslimin berhaji, orang munafik juga haji. Ini hanya sifat zahir. Tetapi tidak ada keimanan di dalam hati orang-orang munafik. Tidak ada keimanan di dalam hati orang-orang munafik. Ini munafikun, orang munafik. Wa kadzalika, sekarang berbeda lagi. Wa kadzalika man amana biqalbih. Demikian pula orang yang telah beriman di dalam hatinya. Walam yamtasil bijawarihi, tetapi ia tidak mewujudkan imannya tersebut dalam bentuk apa? Bijawarihi. Dalam bentuk amalan-amalan anggota tubuhnya. Walam yantiq bisyahadatain, demikian juga tidak mengucapkan syahadatain. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Fa innahu laisa bimumin, maka yang seperti ini pun bukan orang yang beriman. Perhatikan di sini, munafiqun, orang munafik zahirnya menampakkan Islam. Ya. Kaum muslimin salat, orang munafik salat. Kaum muslimin berpuasa, orang munafik berpuasa. Kaum muslimin haji, orang munafik haji. Zahirnya sama. Tetapi di dalam hatinya tidak ada keimanan pada orang-orang munafik ini. Tidak ada keimanan. Ini munafik. Sekarang ada macam orang yang dia beriman dengan hatinya, mengakui dengan hatinya, tetapi anggota tubuhnya, lisannya tidak mau mengucapkan syahadatain. Anggota tubuhnya tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya zahir. Tidak mau sholat. Tidak mau puasa. Tidak mau haji. Tapi imannya ada. Membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan. Fa innahu laisa bimumin, maka orang yang seperti ini bukan termasuk orang yang beriman. Qala li annal imana bil qalbil faqat la yakfi, karena sesungguhnya iman yang hanya ada di dalam hati saja itu tidak mencukupi. Wa innamal imanu bil qalbi, karena sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati, huwa ahadu da'aimil iman, keimanan tersebut hanya merupakan salah satu tiang dari keimanan, dari tiang-tiang keimanan. Wala budda minan nutqi bil lisan, maka keimanan itu harus diucapkan dengan lisan. Wal amali bil jawari, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan anggota tubuh. Wa illa, kalau tidak, fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim, maka kalau tidak, orang-orang musyrikin pun, orang-orang musyrik itu mereka beriman dengan hatinya. Orang-orang musyrik itu beriman dengan hatinya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka beriman dengan hatinya. Qala wal yahudu wan nasara, demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Yu'minuna biqulubihim, mereka pun beriman dengan hatinya. Beriman di dalam hatinya. Iman terhadap apa? Iman terhadap apa? Bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau masalah iman itu hanya cukup di hati, iman itu hanya cukup di hati, tidak harus diucapkan dengan lisan, ya, bersyahadat dengan lisan misalnya, tidak diamalkan dalam bentuk perbuatan anggota tubuh, ya, iman itu hanya cukup di hati, maka orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, itu pun mereka beriman. Karena apa? Karena orang-orang musyrik, karena orang-orang Yahudi, karena orang-orang Nasara, ya. Yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengakui. Hatinya mengakui. Orang musyrik hatinya mengakui bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Orang musyrik mengakui. Musyrikin Quraisy dulu. Orang Yahudi mengakui. Orang Nasara mengakui. Di dalam hati mereka mengakui. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Mengakui. Qala lakin yunkiruna hadza fi dhahirihim, akan tetapi mereka mengingkari, ya, mengingkari secara zahir, ya. Apa bentuk mengingkari secara zahir? Mereka tidak mau bersyahadat, mengucapkan syahadatain tidak mau, ya. Apa bentuk mengingkari secara zahir? Mereka anggota tubuhnya pun tidak mau mengamalkan apa yang dibawa oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengamalkan, tidak mau sholat, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Ya, tidak mau mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dibawa oleh, ya, amalan-amalan yang ada pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa perkataan mereka itu menyedihkan hatimu. Bahwa ucapan mereka itu menyedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa innahum la yukadzibunaka, maka sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan terhadap dirimu. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yaj'adun, akan tetapi mereka adalah orang-orang zalim, ya, zalim terhadap ayat-ayat Allah mereka mengingkari. Mereka adalah orang-orang zalim, ya, terhadap ayat-ayat Allah mereka mengingkari. Surat Al-An'am ayat ke-33. Ya. Wa qala Abu Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkataan dari Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Dan sungguh aku telah mengetahui, sesungguhnya agama Muhammad min khairi adyanil bariyah dinan, adalah sebaik-baik agama, ya, manusia. Sebaik-baik agama manusia. laulal malamatu au hadharil masyabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Andai bukan karena takut celaan dan kecaman, la ra'aitani, niscaya kamu melihat diriku ini, kata Abu Thalib, niscaya kamu melihat diriku ini, samhan bidzaka mubinan, aku akan menerima dengan penuh lapang dada terhadap agama Muhammad itu. Jadi itu pengakuannya Abu Thalib. Pengakuan Abu Thalib bahwasannya kalau bukan karena takut dikecam, takut dicela, ya, maka ia akan memilih agama Muhammad. Tapi hatinya mengakui. Cuman karena takut dikecam, takut dicela, ya, takut diperlakukan oleh teman-temannya, maka karena itulah, ya, kalau tidak karena itu, ya, dia akan dengan lapang dada menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengakui bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik agama manusia, sebaik-baik agama bagi manusia. Qala fahuwa mu'tarifun biqalbih. Maka berdasarkan syair itu menunjukkan bahwasannya Abu Thalib mu'tarifun, mengakui, biqalbih, dengan hatinya. Ya, mengakui dengan hatinya. Biannahu Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa anna dinahu, dan sesungguhnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azka adyanil khaliqah, adalah agama yang paling suci. Agama yang paling suci. Qala lakin mana'ahu minat tasrih bidzalika. Akan tetapi ia menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat tasrihi bidzalik, dengan terang-terangan, wa nutqi bidzalik, demikian juga menolak untuk mengucapkan dengan lisannya. Dan dia dengan mengucapkan demikian, mujamalatu qaumi, sebagai bentuk basa-basi terhadap umatnya. Dia mengucapkan penolakan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk mujamalah. Kata-kata yang sifatnya basa-basi agar tidak dicela oleh kaumnya. Tapi hatinya mengakui bahwasannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Tidak mau berbuat menerima dengan bentuk amalan. Karena apa? Takut dengan kaumnya. Qala law amana bir rasul, seandainya dia beriman kepada rasul, latabarra'a min dini qaumihi, maka ia pun harus berlepas diri dari agama kaumnya. Ya, karena konsekuensinya, kalau Abu Thalib itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya ia harus bersikap bara, berlepas diri, melepaskan diri dari agama kaumnya. Wa huwa la yuridu hadza, dan untuk melepaskan diri dari agama kaumnya dia tidak ingin. Dia tidak ingin. Kenapa dia tidak ingin? Karena takut dikecam, takut dicela. Tapi hatinya mengakui yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Mengakui. Qala mana'atuhun nakhwatul jahiliyah. Penolakan terhadap agama itu karena kecongkakan, sombong. Sikap sombong jahiliyahnya itu. Walhamiyatul jahiliyah. Demikian juga semangat jahiliyahnya. Karena semangat kejahiliyahannya. Min ayyusarriha wa yudhira ma fi qalbih. Untuk menampakkan apa yang ada di dalam hatinya, itu tidak mau. Untuk menampakkan, hatinya kan membenarkan. Nah, untuk menampakkan apa yang ada di dalam hatinya, ia tidak mau. Qala hatta wa huwa fi sakarat. Hatta wa huwa fi sakaratil maut. Bahkan ketika dalam keadaan sakratul maut, Abu Talib, dalam keadaan Abu Talib, dalam keadaan sedang sakratul maut pun, yaqulu lahur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Fayaqulu lahu Abu Jahlin wa man ma'ahu. Kemudian Abu Jahal dan orang yang bersamanya berkata kepada Abu Talib, atatruku dina Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Jadi ini proses Abu Talib sedang menunggu kematian. Di sisi sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi sini ada Abu Jahal dan temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ami qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian, Abu Jahal dan temannya ini menimpali lagi. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Nah, ini pertarungan. Di satu sisi Nabi meminta supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu berarti dia jadi akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sementara temannya Abu Jahal dan temannya ini tidak mau kalau ini sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian ditimpali, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Nah, bayangkan, orang mau mati. Maka dari kisah ini menunjukkan, pentingnya pertemanan. Abu Talib berteman dengan Abu Jahal. Dalam keadaan kritis, teman setianya datang menunggu. Itu pertemanan. Kalau temannya orang-orang soleh yang berada di sekitar bakal calon jenazah ini, yang ada di sekitarnya adalah orang-orang soleh. Tapi karena semasa hidupnya berteman dengan Abu Jahal dan CS-nya, maka ketika dalam keadaan sakratul maut, ya, teman jeleknya ini terus mendampingi. Dalam keadaan kritis, dalam keadaan mau mati, yang membimbing adalah teman jeleknya. Nabi SAW sudah membimbing, ditimpa lagi oleh teman jeleknya. Nabi SAW sudah membimbing supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Abu Jahal dan teman jeleknya mencoba lagi mengalihkan perhatian Abu Thalib. Ini dalam keadaan mau mati. Penentuan ini babak final. Penentuan. Ini akibat pertemanan dengan orang yang jelek. Adzan. Ati Muhammad al-Wasilata wal-Fadila wa-Fumak. Qala wa fi nihayati, maka singkat cerita akhir daripada kisah ini, qala huwa ala dini Abdul Muttalib, maka Abu Thalib mati di atas agama Abdul Muttalib. Wa mata wa lam yaqul la ilaha illallah. Ia mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana min ahli nar. Abu Thalib adalah penghuni neraka. Ma'a annahu mu'minun biqalbih. Seiring dengan itu ia beriman di dalam hatinya, mu'tarifun bidzalik. Ya, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang benar. Kama fi ash'arihil mawjudah baina aidina, sebagaimana yang diungkapkan di dalam syair oleh Abu Thalib. Syair yang tadi dibacakan. Wallati fiha tasrih wal iqrar, yang di dalamnya tersebut ada penjelasan dan ada ketetapan. Yang di dalam syair tersebut ada penjelasan, pengakuan bi anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Wa anna dinal musyrikina batil. Dan sesungguhnya agama orang-orang musyrik itu adalah batil. Sesuatu yang batil. Jadi intinya, hatinya Abu Thalib mengakui, hatinya Abu Thalib mengimani, hatinya Abu Thalib mengakui agama orang-orang musyrik itu batil. Tapi apakah lantas kemudian dengan hatinya mengakui itu dia disebut orang yang beriman? Tidak. Karena tidak cukup hanya dengan hati. Tidak cukup dengan hati. Qala lakinnahu lam yashhad anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ia belum bersyahadat. Jadi hatinya saja baru mengakui. Tetapi Abu Thalib dia belum bersyahadat. Belum mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. dan Muhammad adalah utusan Allah. Aba, dia enggan. Ayyakul la ilaha illallah. Dia enggan, dia tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dilihat hatinya, mengakui, beriman hatinya. Benar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Kalau dilihat hatinya, mengakui bahwasannya agama orang-orang musyrik ini batil. Kalau dilihat hatinya. Tapi tidak cukup dengan hati saja. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak mau dengan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala li anna ma'na dzalika, karena sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah, kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khal'u ibadatil asnam, maka ia harus melepaskan seluruh peribadahan terhadap berhala-berhala itu. Maka ia harus meninggalkan peribadahan terhadap berhala-berhala yang ada pada masa itu. Allati hiya dinu qaumih, yang berhala-berhala itu adalah merupakan sesembahan agama kaumnya. Sesembahan agama kaum masyarakat Quraisy, musyrikin Quraisy pada waktu itu. Fahadha fihi annal hamiyatal jahiliyah, maka dengan sebab al-hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, semangat sombong yang berkobar-kobar ini, jahiliyah ini, qad tahmilul insana alal kufri, sehingga bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Wal'iyadzu billah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul alhamiyata hamiyatal jahiliyah. Surat Al-Fath ayat ke-26. Ingatlah dia yang menjadikan orang-orang kafir di dalam hati mereka ada kesombongan-kesombongan jahiliyah. Alhasil kesimpulannya, annahu la budda min ijtima'il islam fi dhahir wal iman fil qalb. Kesimpulannya bahwasannya harus ada, harus menyatu antara Islam yang sifatnya dhahir dan iman yang ada di dalam hati. Fa'inin faroda ahaduhuma lam yakunil insanu musliman mu'minan. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak menjadikan seseorang itu muslim, mu'min. Walam yakun min ahlil jannah, dan tidak akan menjadikan seseorang ini sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Jadi harus ada memadukan Islam iman, iman Islam. Tidak bisa dipisah, tidak bisa salah satu saja, tidak bisa. Kalau Islam saja hanya mengamalkan yang dohir sementara hatinya tidak ada iman, dia munafik. Sebaliknya kalau hanya cukup dengan hatinya sementara secara dohir tidak ada pengamalan, lisannya tidak mau mengucapkan syahadat, maka ini seperti orang, seperti Abu Thalib. Sehingga Islam, iman harus ada pada diri seorang muslim. Kalau Islam, iman ada pada diri seseorang, dia muslim, dia mukmin. Inilah Ya, dua perkara, iman, Islam, itu harus ada pada diri seseorang. Maka sering disebut, alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam. Keduanya harus ada. Ini berkaitan dengan pembahasan antara rukun Islam dengan pembahasan yang akan datang berkenaan dengan rukun iman. Di mana titik temunya? Titik temunya yaitu keduanya harus ada pada diri seseorang. Ya. Melaksanakan rukun Islam dengan penuh keimanan. Ya. Dan ia beriman untuk mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya zahir dilandasi dengan keimanan. Ya, sehingga Islam dan iman itu harus satu, ya, harus satu, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau salah satu, tidak ada. Maka kalau tidak ada, seseorang bukan dikatakan musliman mukminan, ya. Dan ia bukan termasuk ahlul jannah. Qala wa fi hadzal hadithi anna arkanal iman allati yubna 'alaiha sittatun. Di dalam hadis ini, yaitu hadis Jibril, sesungguhnya rukun iman dibangun di atasnya 6 perkara. Wa amma baqiyatul a'mal, adapun amalan-amalan lainnya, fahiya mukammilatun li hadhihi sittah au mutammimatun laha. Amalan-amalan lainnya adalah penyempurna dari 6 perkara yang tercantum di dalam rukun iman. Menjadi mutammimatun laha, menjadi penyempurna. Menjadi penyempurna bagi rukun iman yang 6 tersebut. Apa amalan-amalan yang lainnya? Kasidqi fil hadith. Ya. Sebagaimana seperti misalnya kejujuran di dalam berbicara. Wal amri bil ma'ruf. Ya. Menegakkan amar ma'ruf. Wan nahyi anil mungkar. Mencegah orang berbuat kemungkaran. Wasilatil arham. Menjalin silatul arham. Ya. Wa ghairi dzalika minal a'mal, dan yang lainnya yang termasuk dari amalan-amalan allati hiya khariju hadhihi sittah, yang amalan-amalan itu berada di luar 6 perkara yang disebutkan di dalam rukun iman. Fahiya tabi'atun laha, maka di luar perkara, di luar 6 perkara yang disebutkan di dalam arkanul iman, itu adalah sebagai tabi'atun laha, sebagai penyerta, amalan-amalan penyerta. Wa mukammilatun laha, dan sebagai amalan pelengkap, penyempurna. Ya, penyempurna bagi 6 perkara yang disebutkan di dalam arkanul iman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.